Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, yaitu at-tafaqquh fid-din, berusaha untuk mempelajari agama yang mulia ini, agama Allah, agama Al-Islam. Dan majelis-majelis yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung dari Allah Azza wa Jal yang wajib untuk kita syukuri. Semata-mata pertolongan Allah saja kita bisa bermajelis, kita bisa duduk untuk bersama-sama ya mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan yang mulia ini ada sebuah tema yang akan kita bahas bersama, yaitu tema yang diajukan oleh panitia, mewujudkan keluarga sakinah di atas bimbingan sunnah. Ya, mewujudkan keluarga sakinah di atas bimbingan sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang penting, pembahasan yang kita butuhkan, dan kita yakin tentunya ya pembahasan ini ya tidak luput dalam syariat Islam. Banyak di antara manusia, bahkan kalau kita katakan seluruh manusia, setiap orang yang hidup itu dia mencari sakinah, mencari kebahagiaan, mencari ketenangan hidup. Itu memang sudah menjadi cita-cita seluruh manusia. Ya. Sepertinya tidak ada ya orang yang hidup kok kepingin sengsara, ya, ingin hidupnya penuh dengan apa gelap gulita kelam, kan tidak. Ya. Semua orang itu ingin mencari sakinah, ketenangan, kebahagiaan, ya, al-hayah at-thayyibah, hidup yang thayyibah, punya keluarga kecil ya sakinah, keluarga besar juga kepinginnya apa sakinah, keluarga sedang juga apa sakinah, yakni itu cita-cita setiap manusia. Tidak berbeda antara muslim atau kafir, sama saja. Ya, semua orang hidup itu mencari itu sakinah. Ya. Namun tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak setiap orang mengerti bagaimana mewujudkan sakinah dalam kehidupannya. Tidak setiap orang tahu jalan-jalan yang harus dia tempuh untuk mendapatkan nada sakinah. Ada yang tidak tahu sama sekali, dan ada yang tahu, itu pun berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tahu sebagian sebab-sebab itu, dan dia luput dari sebab-sebab yang lain. Ada yang mengetahui semua sebab atau sebagian besar dari sebab, namun mereka pun berbeda-beda bertingkat-tingkat di dalam menempuhnya. Sudah ngerti itu sebab, namun ya tidak ditempuh sebab itu, atau ditempuh namun tidak serius, sehingga sebuah kepastian manusia pun bertingkat-tingkat di dalam merasakan apa sakinah, sesuai dengan ilmu yang dia miliki tentang sebab-sebab sakinah itu, dan sesuai dengan kadar apa, sejauh mana dia menempuh sebab-sebab tadi. Dan kita semuanya sepakat dan tidak ada yang khilaf di antara kita bahwasanya orang yang paling mengerti sebab-sebab sakinah, dan tidak ada satupun yang luput tidak diketahui, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa a'rafun nas wa a'lamun nas bi asbabis sakinah. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling berilmu dan orang yang paling mengerti sebab-sebab apa sakinah, kebahagiaan hidup. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Yani semua tahu beliau. Bi'idnillahi azza wa jalla, itu dengan izin Allah, dengan fadl keutamaan dari Allah azza wa jalla. Kemudian bukan hanya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi alaihi salatu wasallam juga menempuh sebab-sebab itu dengan sempurna. Tahu dan menempuhnya. Tahu dan melaksanakannya. Iya. Sehingga dipastikan bahwasanya orang yang paling merasakan sakinah, kebahagiaan dalam hidup adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kebahagiaan hidup di dunia itu berlanjut, dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena kalau di dunia merasakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan itu akan berlanjut sampai apa? Sampai hari kiamat, ila andakhulul jannah, sampai masuk ke dalam apa? Jannah. Beliau alaihi salatu wassalam ya adalah orang yang paling tinggi derajatnya fil jannah, di surga Allah azza wajalla. Ya. Ada derajat di surga yang namanya wasilah. Derajat yang namanya apa? Al-wasilah. Dan al-wasilah adalah derajat yang paling tinggi di jannah, dan tidak ada yang mencapainya kecuali seorang dari hamba Allah azza wajalla, yaitu Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wasilah itulah yang kita berdoa kepada Allah ba'da al-azan, sesudah azan, untuk Allah menganugerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Wabillahi taufiq. Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling mengerti sebab-sebab sakinah, dan orang yang paling bersemangat di dalam menempuh sebab-sebab sakinah. Maka beliau adalah orang yang paling mendapatkan sakinah dalam kehidupan di dunia ini, dan itu terus Allah anugerahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sampai beliau mendapatkan derajat paling tinggi di jannah Allah azza wa jalla. Wa azwajuha wa azwajuhu, demikian pula istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Fa zaujatun Nabi alaihi salatu wassalam fid dunya hunna zaujatuhu fil akhirah. Istri-istri Nabi di dunia adalah istri-istri Nabi di akhirat nanti di jannah. Aisyah, Khadijah, Hafsah, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, Zainab bintu Jahsin, ya, dan istri-istri yang lain. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, ya. Sekarang kita, ya, tinggal kita sekarang ini, ya. Tentu kita juga demikian, saya dan Anda, ya, tidak lepas dari cita-cita tadi. Ingin mendapatkan sakinah dalam kehidupan, ingin mendapatkan sakinah dalam keluarga. Iya. Berarti apa yang seharusnya kita lakukan? Berusaha untuk mengerti sebab-sebab apa? Sakinah itu. Kemudian setelah itu berusaha untuk menempuh dan mengamalkan sebab-sebab tadi. Ya, dan inilah yang akan kita bahas bersama, ya, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala. Sebenarnya sudah selesai ini pembahasan. Ya. Tadi sudah selesai kan? Contoh Nabi itu sudah menjadi contoh. Tinggal sekarang kita mencontoh Nabi kan, ya. Insyaallah selesai. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada beberapa pembahasan yang mungkin perlu untuk kita, ya, ketengahkan di sini. Ya. Itu tadi mukaddimah yang pertama. Ya. Baik. Tentang siapa orang yang paling mendapatkan sakinah dan kenapa beliau mendapatkan kesempurnaan dalam sakinah dalam kehidupan itu. Pembahasan yang kedua, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wajib untuk kita ketahui dan kita yakini bahwasanya as-sakinah, ketenangan, was-sa'adah dan kebahagiaan itu, ya, yang memberikan adalah Allah Jalla wa'ala. Harus diingat baik-baik. As-sakinah hanya Allah yang bisa memberikan kepada hambanya. As-sakinah itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan sakinah dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Para sahabat, para tabi'in mendapatkan sakinah dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ya, ketika mengisahkan tentang perang Hunain, Allahu jalla wa ala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian di banyak kesempatan, dalam perang Badar, dalam peperangan-peperangan Allah memberikan pertolongan, kemenangan atas kalian. Wa yawma Hunain, demikian pula ketika perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum, ketika perang Hunain itu ada sebagian sahabat yang mungkin baru masuk Islam merasa ujub dengan banyaknya apa? Pasukan Rasul alaihi salatu wasallam, karena masuk Islam bergondong-gondong. Tetapi ternyata, ya, banyaknya orang itu tidak memberikan manfaat. Falam tughni ankum syai'a, namun ternyata banyaknya kalian itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ya. Sempat terdesak dan kocar kacir ketika itu bubar. Ya. Sampai seakan-akan sempit dunia ini, bumi ini sebagaimana disebutkan. Wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Ya, bubar ketika itu. Karena ternyata banyaknya pasukan itu, kalau Allah tidak berkehendak untuk seorang mendapatkan pertolongan dan kemenangan, tidak bermanfaat. Dan sebabnya adalah karena ada sebagian ya, di antara pasukan yang ujub, bangga dengan banyaknya apa? Pasukan. Kemudian ketika sebagiannya bubar, summa walaitum mudbirin, Allah memberikan pertolongan kepada yang tersisa. Di situ ada Nabi alaihi salatu wasalam, di situ masih ada sahabat yang mengiringi Nabi alaihi salatu wasalam. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarauha. Thumma, kemudian Allah menurunkan sakinatahu, sakinah, ketenangan kepada siapa? Rasulnya. Dalam keadaan bubar, dalam keadaan sebagian ya, ketenangan Allah turunkan. Dan ini sebab nasr, sebab apa? Pertolongan Allah Azza wa Jal. Ya. Allah menurunkan sakinatahu ala rasulihi, kepada rasulnya. Wa ala mu'minin, dan kepada kaum mu'minin. Dan Allah turunkan tentara yang tidak kalian lihat. Ya. Kemudian Allah azab orang-orang yang kafir, dan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Allah menangkan setelah itu. Asy-syahid yang menjadi inti di sini, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sakinah itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya ya kepada Rasul Allah Azza wa Jalla dan kaum mukminin. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib untuk kita meyakini sakinah itu, ketenangan itu, as-sa'adah, kebahagiaan, dan semua jenis kebaikan, semua jenis pertolongan, min indillah, dari sisi siapa? Allahu jalla wa ala. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang lain. Ya. Untuk kita mengingat bahwasanya sakinah, ketenangan itu dari Allah Azza wa Jal. Ketika Allah sebutkan kisah yang lain, masih dalam surah At-Taubah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, bersembunyi di Gua Sur. Ya. 3 hari. Di saat Nabi alaihi salatu wasallam berdua dengan siapa? Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tiba-tiba ada orang-orang kufar yang sampai di depan mulut apa? Gua. Subhanallah, sampai pintu gua. Dan Abu Bakar, kalau Abu Bakar melihat ke atas, kalau mereka melihat ke bawah, ya Rasulullah, niscaya akan melihat kita. Ya. Gua itu bukan gua yang dalam, ya. Kayak di Indonesia, gua apa? Ada gua apa, panjang kan demikian. Ini enggak, ini gua itu hanya cukup untuk ya, beliau sama Abu Bakar, dan terlihat dari luar kalau orang melihat ke bawah. Allah mengisahkan ya, idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Dan ingatlah ketika keduanya, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar, fil ghar, berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada sahibihi, yakni Abu Bakar, La tahzan, jangan kamu bersedih hati. Karena Abu Bakar sedih ketika itu. Sedih, khawatir, takut. Bukan mengkhawatirkan diri beliau, tapi mengkhawatirkan keselamatan siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Sampai menangis Abu Bakar Siddiq ketika itu ya, takut, khawatir ya. Kalau masalah diri beliau meninggal, diri beliau dijadikan korban, tidak masalah. Permasalahannya ini Rasul alaihi salatu wasallam ya. Tetapi ternyata justru Rasul ya mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau takut wahai Abu Bakar, inna Allah ma'ana, Allah bersama kita ya. Wabillahi taufik. Kemudian setelah mendengar itu, dan betul Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada ya Abu Bakar, kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepadanya ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah mengerti bahwasanya sakinah itu dari Allah, hendaknya jangan sampai kita berpikir untuk mencari sakinah dengan cara-cara yang tidak Allah apa? Ridhoi. Iya. Iya, sakinah itu dari Allah. Loh, kok kamu mencari sesuatu yang tidak Allah ridhoi? Allah enggak ridho, Allah enggak akan memberikan apa? Sakinah. Iya. Sekarang kan ada ya orang mencari sakinah tapi caranya macam-macam. Datang ke dukun ya. Nyari pelet. Pelet apa itu? Ya. Pelet lele atau pelet apa? Ya, bukan ya. Ya pelet itulah ya. Ya ini pakai raja-raja, pakai jampi-jampi, pakai mantra-mantra, pakai jimat ya. Katanya ini cincin pengasihan. Katanya ini dan itu ya. Wabillahi taufik. Faedah yang hendaknya kita ambil dari dua ayat yang kita baca ini, apa faedahnya? Faedahnya karena kita tahu dan yakin bahwasanya sakinah, ketenangan, wasa'adah, kebahagiaan itu dari Allah, maka hendaknya kita selalu meminta sakinah, meminta kebahagiaan, meminta ketenangan kepada siapa? Allah. Karena hanya Allah saja yang bisa memberi. Ya. Kemudian juga faedah yang lain. Kalau kita tahu bahwasanya sakinah, ketenangan itu dari Allah, maka hendaknya kita menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan sakinah itu ya, dengan sebab-sebab yang Allah perintahkan, sebab-sebab yang bermanfaat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabillahi taufik. Allah yang memberikan sakinah, maka Allah lah satu-satunya zat yang maha mengetahui sebab-sebab apa? Sakinah. Dan sebab-sebab sakinah itu sudah diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah azza wajal dan disampaikan kepada umat. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beriman ya, di antara sifat mereka adalah memohon kepada Allah sakinah kepadanya. Ya. Di antaranya adalah sifat ibadur rahman, hamba-hambanya Allah, ibadur rahman. Ketika mereka berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Itu doa mereka, orang-orang yang beriman. Ibadur Rahman, hamba-hamba ya Allah, hamba-hamba ya Rahman. Karena mereka tahu bahwasanya ya, ketenangan, kesejukan pandangan itu tidak mungkin didapatkan illa min indillah, kecuali dari sisi Allah azza wajal. Maka mereka banyak berdoa, serius dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa-doa mereka. Di antaranya ini doanya, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan untuk kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, anak cucu kami, qurrata ayun, mereka yang menyejukkan pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam, panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufik. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, masalah yang kedua. Ya. Baik, yaitu penjelasan bahwasanya sakinah, ya, ketenangan, kebahagiaan dan semua kebaikan itu asalnya dan yang memberikan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga sudah seharusnya untuk kita memintanya kepada Allah dan menempuh sebab-sebab yang bermanfaat untuk mendapatkannya dengan sebab-sebab yang diajarkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah. Bismillah. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, al-mas'alah as-salisah, masalah yang ketiga. Ya. Masalah yang ketiga adalah, ya, kita mulai masuk kepada sebab-sebab ya sakinah. Nah, kita bahas dulu ya sebab-sebab yang sifatnya global. Baru setelah itu biidnillahi azza wa jal kita akan merinci beberapa sebab-sebab. Ya. Nah, asbabu as-sakinah mujmalan. Sebab-sebab as-sakinah, kebahagiaan, ketenangan secara mujmal, secara global. Ya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Secara global, ya. Sebab sakinah di dalam keluarga kita, ya, yang akan mewujudkan kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan keluarga kita, ada dua sebab. Dua sebab. Sebab yang pertama adalah tahqiq syahadat an la ilaha illallah, mewujudkan dalam kehidupan keluarga kita syahadat la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah tahqiq, ya, mewujudkan syahadat Muhammad dan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, asas, landasan dan dasar. Seorang akan mendapatkan sa'adah, as-sakinah, kebahagiaan dalam kehidupannya atau kehidupan keluarga dia di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Nah, ini sebab yang paling mendasar, asas, usul, al-asl di dalam seorang meraih mana? Meraih as-sa'adah, as-sakinah. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada ya sebab yang pertama ini tadi, yaitu tahqiq syahadat an la ilaha illallah. Dalil-dalil Al-Qur'anul Karim ya dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwasanya sebab-sebab keamanan, sebab-sebab ketentraman, ya, sebab-sebab kebaikan dan jalan keluar dari segala problema hidup itu sebabnya adalah ketika seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, mengesakan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal dan meninggalkan asyirku billah, syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Demikian Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ingin mendapatkan keamanan, tauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, tinggalkan asyirik. Ingin mendapatkan kebaikan, juga demikian. Ingin mendapatkan jalan keluar dari semua masalah kehidupan, juga demikian. Tauhidkan Allah, tegakkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah. Lesan mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Lesan mengucapkan, hati meyakini makna dari kalimat itu, la ilaha, la tidak ada ilah, sesembahan, ilah yang hak, yang hak untuk diibadai illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua ilah-ilah, semua sesembahan-sesembahan selain Allah batil. Hanya Allah saja yang hak untuk diibadai. Lisan mengucapkan, hati meyakini, dan dibuktikan dalam kehidupan dia di dunia ini, dalam keluarganya, ya. Beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Ya'budullah Azza wa Jal. Beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan meninggalkan asyirk billahi Azza wa Jal. Ya. Ini pokok yang paling penting, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, para nabi, para rasul, ya, sejak rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam, semua nabi, semua rasul, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka satu, mengatakan kepada kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung, akan mendapatkan sakinah, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan keberuntungan fid dunya wal ukhra, di dunia dan di akhirat. Iya kan, semua nabi dan rasul, ya. Karena ini inti, ini pokok, ya. Nah kalau intinya saja tidak, pokoknya saja mboten dipun pikir, apa ya seorang akan mendapatkan mada sakinah, kebahagiaan, ketenangan yang hakiki, abadan, tidak selama-lamanya, ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, tentang orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan syirik, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampuri keimanannya dengan zulm, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan apa? Hidayah. Jadi keluarga kita ketika mentauhidkan Allah dan tidak mencampurinya dengan asyirik billahi azza wa jal, akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan bimbingan petunjuk. Berarti keluarga tadi keluarga yang sakinah, karena selalu mendapatkan keamanan, selalu mendapatkan hidayah, ya. Ada problema diberi petunjuk oleh Allah, ada masalah diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ayat-ayat yang lain banyak, ya. Juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Namun ini secara global, sebab yang pertama yaitu tahqiq, ya. Seorang mewujudkan kalimat la ilaha illallah di dalam keluarganya. Nah. Baik. Pripun niki sakinah mboten niki? Tenang ya kan. Pelajaran ini tenang. Taklim itu tenang, Bang. Mendapatkan sakinah. Ya, memang hakiki, ya. Orang di majelis ilmu itu mendapatkan apa? Sakinah, ya. Ketenangan. Ya, kita masuk pada ya global yang kedua. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti bimbingan rasul alaihi salatu wassalam. Ya, tahqiq, mewujudkan kalimat asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita selama ini mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadan rasulullah ketika azan, mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kita mendengarkan muadzin juga, ya, menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sholat tasyahud juga demikian, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat yang agung yang selalu diulang-ulang dalam kehidupan kita ini. Kenapa diulang-ulang? Karena memang ini asas. Asas di dalam seorang mendapatkan kebahagiaan di keluarganya, di masyarakatnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini asas. Setelah kalimat asyhadu alla ilaha illallah, dan keduanya beriringan. Oleh karena itu dalam rukun Islam keduanya dijadikan satu apa? Rukun. Karena memang keduanya selalu bersama. Ya. Yeah. Apa konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Konsekuensinya adalah kita mentaati Rasul alaihi salatu wassalam dalam apa yang beliau perintahkan. Ta'atuhu fima amar. Wajtinabu amma naha anhu wa zajar. Kita meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau peringatkan kita darinya. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan kita membenarkan semua yang beliau beritakan, semua yang beliau kabarkan. Kemudian yang keempat, wa an la yu'badallah illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada berapa ini? Empat ya. Ada empat konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Membenarkan semua berita dari Nabi, mentaati semua yang beliau perintahkan, meninggalkan semua yang beliau apa? Larang, dan kita mencontoh beliau di dalam beribadah. Mencontoh beliau di dalam apa? Beribadah. Ini asas. Maksud kita sebutkan, ya, poin yang kedua ini di dalam pembahasan kita. Ketika kita ingin mendapatkan as-sakinah, ingin mewujudkan kebahagiaan, ketentraman hidup, ada di hadapan kita orang yang telah mendapatkan sakinah itu, orang yang telah mendapatkan kesempurnaan sakinah dalam kehidupan keluarganya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang muslim meyakini beliau adalah contoh dan tauladan yang terbaik. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam untuk kalian uswah hasanah, teladan yang baik dalam segala hal, dalam segala hal. Karena di sini Allah tidak membatasi. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul teladan yang baik. Titik. Teladan yang apa? Baik. Tidak dibatasi. Teladan yang baik dalam ibadah, teladan yang baik dalam bermuamalah, teladan yang baik dalam jual beli, teladan yang baik dalam makan, teladan yang baik dalam apa? Tidur, teladan yang baik. Tidak disebutkan. Ya. Ya. Artinya, kenapa tidak disebutkan di sini? Li ifadatil umum, untuk menunjukkan keumuman, yakni semua. Ya. Mutlak di sini. Tidak dibatasi. Namanya tidak dibatasi, jangan dibatasi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam untuk kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Kalau dalam masalah keluarga, semuanya ada teladan yang baik dalam mencari pasangan hidup, teladan yang baik di dalam membina keluarga, teladan yang baik dalam mendidik anak-anak, teladan yang baik dalam menyelesaikan problema-problema keluarga, teladan yang baik di dalam memberikan nafkah kepada keluarga, teladan yang baik di dalam, ya, membimbing keluarga. Ila akhir. Ini kalau dalam masalah keluarga. Yang ini semuanya kalau baik akan menjadikan keluarga itu sakinah. Ya. Wabillahi taufik. Dan Nabi alaihi salatu wasallam adalah teladan yang baik dalam segala hal, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, ya, dalam akhlak, dalam adab, semuanya. harus terpatri pada jiwa seorang muslim, terpatri dalam jiwa seorang sunni ahlu sunnah, bahwasanya teladan yang terbaik dalam segala hal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga kalau sudah seperti itu, ya, ini akan menjadikan umat ini baik. Ya, kalau sudah sepakat Rasul yang terbaik, Allah ribut-ribut ini boleh, enggak boleh. Sekarang lihat Rasul bagaimana. Oh, Rasul mengatakan enggak boleh. Ya sudah, enggak boleh. Ya. Kenapa harus ribut? Ya. Ya. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Dan kita juga yakin bahwasanya, ya, berkeluarga itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Berkeluarga itu ibadah. Baik, ini sudah ibadah semua ini. Berkeluarga apa? Ada yang belum? Ada yang belum ya? Kayaknya dari wajah ini ada yang belum. Ya, ya. Ya. Belum dua ya? Semoga lah. Ya. Baik. Yakni kalau kita tahu ini adalah ibadah, yang namanya ibadah, ya, ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan berapa syarat? Dua syarat, kan ngerti ya? Asyaratul awal al-ikhlas. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Dan ini adalah perwujudan kalimat la ilaha illallah. Ya. Syarat yang kedua adalah mutaba'atul rasul. Mencontoh, menteladani rasul. Derek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Demikian pula dalam keluarga kita. Kita ikhlas di dalam membangun keluarga, membersihkan kesyirikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Yang kedua, berusaha untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan itu akan sempurnalah ibadah. Dengan itu akan baiklah ibadah. Dengan itu akan diterimalah ibadah. Iya, dan tentunya dengan itu seorang akan mendapatkan apa? Sakinah, ya, terwujud sakinah, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman dalam apa? Kehidupan beliau, kehidupan seseorang. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Meskipun ini perkara yang mujmal, yang global, namun setidaknya sudah memberikan gambaran kepada kita semuanya. Ya, bagaimana mewujudkan sakinah dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Dan tentunya kita bersedih kalau ada orang yang mencari sakinah namun tidak melalui apa? Jalan-jalannya. Justru ingin mendapatkan sakinah dengan kesyirikan. Ingin mendapatkan sakinah dengan jalan-jalan yang tidak diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak di apa namanya? Diizinkan oleh syariat. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya barangkali entah ini contoh pas atau tidak, ya. Tapi insyaallah pas, ya. Semoga demikian. Muwafaq semoga. Yakni ada orang yang mungkin ya apa namanya? Tidak punya anak dalam kehidupannya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu dia ingin menempuh sebab gimana agar saya punya anak, hidup kok kayaknya tidak sakinah, ya. Padahal tidak seperti itu seharusnya. Akhirnya dia mengadopsi anak, ya. Mengadopsi dan menisbatkan anak itu kepada dirinya, ya. Ya. Misalnya dibuat akte, binnya bin dia, padahal jelas-jelas bin lain, ya. Bin dia kalau dia itu saya bin lain, ya. Kan ngerti ya? Atau bin lain kok malah bin dia jadinya, ya. Ya. Baik, dan dikasih tahu anak itu, ya, misalnya. Ya. Apakah yang seperti ini akan mewujudkan sakinah dalam kehidupannya? Tidak, ya. Karena dia menyelisih syariat dalam bab ini. Ya. Betul, salah satu sebab kebahagiaan adalah adanya anak di tengah-tengah apa? Kehidupan seorang suami istri. Namun itu bukan satu-satunya untuk seorang mendapatkan apa? Sakinah, kebahagiaan, tidak. Ya. Wabillahi taufik. Nabi Muhammad SAW, istri beliau, semuanya adalah orang yang paling mendapatkan sakinah. Di antara istri Rasul tidak memiliki putra seperti Aisyah dan yang lain. Ya. Iya. Dan contoh-contoh yang lain. Ya. Ini secara global, ya, sebab untuk seorang mendapatkan apa? Sakinah. Kemudian masalah berikutnya, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, masalah yang keempat, ya. Ya. Masalah yang keempat, ya, kita akan menyebutkan sebuah kisah, ya. Yang kisah ini, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam memiliki perhatian untuk kebahagiaan keluarga-keluarga orang lain, ya. Sahabat-sahabatnya, ya. Baik, atau putra-putrinya, ya. Adapun beliau jelas beliau mendapatkan apa? Sakinah, ya. Dan juga kita akan melihat dalam kisah ini bagaimana kebahagiaan itu tampak dalam kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan kalau bab ini kita buka, maka bab ini adalah bab yang sangat luas. Ya. Semua kehidupan para sahabat kalau ditampakkan, kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, kehidupan putra-putri beliau, ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan itu tampak, sakinah itu tampak dalam kehidupan mereka. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Sebuah kisah akan kita sebutkan di sini, ya. Disebutkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, ya. Dalam sebuah bab, babun ma jaa fi aisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang, ya, bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ya. Di tengah-tengah kesederhanaan beliau, ya. Di tengah-tengah apa namanya, situasi yang terkadang beliau tidak memiliki sesuatu yang dimakan atau sesuatu yang di apa namanya, beliau alaihi salatu wasallam mendapatkan kebahagiaan dan beliau memperhatikan kebahagiaan keluarga-keluarga sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Baik, saya bacakan riwayat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah beliau di waktu yang manusia tidak biasa keluar, ya, karena mungkin panas, ya, suasana yang apa namanya, ya, kan ada waktu-waktu yang, ya, orang tidak keluar. Ya. Nabi keluar, ya. Sehingga memang tidak ada seorang pun yang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tidak bertemu dengan siapapun. Wala yalqahu fiha ahadun. Nabi tidak menjumpai siapapun. Karena memang itu bukan waktu yang biasa orang apa? Keluar. Ya. Kalau di tempat kita jam berapa biasanya? Ya. Libur-libur itu di perumahan jam berapa? Jam 2 itu jarang keluar, ya. Jam 2, jam 1 panas, enaknya ya di rumah, apalagi rumahnya ada AC, ya, nyalakan AC, ya, minum es, ya, kan? Macam-macam sama keluarga, jarang keluar, ya, apalagi padang pasir, apalagi suasana apa, ya, gurun seperti di Madinah. Ketika itu Rasul keluar di waktu di mana manusia tidak biasa keluar dan dia tidak menjumpai siapapun. Ketika Nabi dalam keadaan sendiri, tiba-tiba datang Abu Bakar. Fa'atahu Abu Bakrin. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka Nabi bertanya, "Ma ja'a bika ya Abu Bakrin?" Ada apa dengan engkau, wahai Abu Bakar? Apa yang membuat engkau keluar, wahai Abu Bakar? Di saat-saat orang tidak keluar, kan aneh juga. Kenapa engkau keluar, wahai Abu Bakar? Qala, apa jawaban Abu Bakar? Kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya keluar ingin menjumpai Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, mungkin ingin ke rumahnya. Namun malah ketemu di mana? Di luar. Ya. Wa anzuruhu wajhi. Nah, ya. Ya Rasulullah, saya keluar ingin ketemu dengan engkau dan ingin melihat wajah. Ya. Memang merindukan sekali wajah Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Tahu belum mendengarkan apa wasiatnya. Ya. Wabillahi taufik. Jadi keluarnya Abu Bakar karena ingin bertemu dengan Rasul dan ingin melihat wajah siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, ternyata ketemunya di mana? Ya, di luar. Ya. Wabillahi taufik. Dan juga ingin mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Ya. Dan kalau orang mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian Nabi membalasnya, ya, doanya Rasul adalah apa? Ya, mustajab. Luar biasa. Seorang mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, didoakan oleh siapa? Rasul. Ya. Apa yang diinginkan oleh Abu Bakar ini semuanya adalah kebaikan. Ingin bertemu dengan Rasul, ingin melihat wajah Rasul, ingin mengucapkan salam kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yang tentunya akan mendapatkan jawaban dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, akhirnya berdua ya, Rasul dengan Abu Bakar. Falam yalbas anja'a Umar. Tidak lama kemudian datang Umar. Datang Umar bin Khattab. Ya. Faqal, kemudian Nabi bertanya sekarang kepada Umar, maja'a bika ya Umar? Apa yang membuat engkau datang wahai Umar? Engkau keluar ada apa? Aneh di waktu-waktu apa? Ya. Panas, orang tidak biasa keluar. Kata Umar, al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Ya. Jadi Umar ternyata sedang lapar, ya. Keluar. Ya. Ya. Berarti di rumah tidak ada, ya atau tidak? Ya, kalau di rumah ada, kenapa harus keluar? Al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Nah, jujur beliau menyampaikan, lapar ya Rasulullah. Ya. Ya. Keluar ingin mencari rezeki, ingin mencari sesuatu, tapi malah ketemu siapa? Rasul alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar. Ya. Yang keduanya sudah keluar dulu sebelum Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan kepada Umar, wa ana qad wajadtu ba'dha dzalika. Wahai Umar, saya pun juga demikian. Ya. Saya pun juga merasakan sebagian dari apa yang kamu rasakan. Saya juga sedang lapar, wahai Umar bin Khattab. Ya. Coba lihat di sini, ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Kekurangan bukan menjadi sebab seorang tidak mendapatkan sakinah. Ya. Ujian yang terkadang menimpa sebuah keluarga, ya, bukan menjadikan kemudian seorang menjadi apa? Terputus sebab-sebab sakinah. Kita sudah sebut tadi, orang yang paling sakinah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan berarti beliau tidak mendapatkan ujian. Beliau lapar, beliau pernah mengganjal perut beliau dengan apa? Dengan batu. Ya, satu bulan Rasul dan keluarga beliau tidak menyalakan api, api tidak nyala satu bulan. Nah, kalau di tempat kita apa ada? Pernah belum satu bulan tidak nyala? Ya, belum. Ya. Kalaupun pernah, ya, karena setiap hari catering gitu kan, lain masalah ini. Ya. Tidak ini. Ya. Kalau kita satu bulan tidak nyala ya sudah rebut sudah. Ya. Innama hiyal ma wat tamr, yang ada hanya air dan tamr. Berat itu, air dan tamr itu berat. Ya. Kurma yang mungkin bukan kurma yang bagus. Ya. Yani Nabi alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan itu, sakinah itu. Ya. Dan ketika Umar ditanya oleh Rasul alaihi wasallam, ya, "Ma ja'a bika ya Umar? Apa yang menjadikan engkau keluar wahai Umar?" Kata Umar, jujur beliau mengatakan, "Al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah." Saya lapar, saya keluar ini. Ya. Kata Rasul, ya, Rasul juga jujur menyampaikan, wa ana qad wajadtu ba'dha dzalik. Saya juga merasakan sebagian yang kau rasakan. Ya. Saya juga lapar, wahai Umar. Ya. Bertiga sekarang. Keluar di waktu panas, ya, di waktu orang tidak pada keluar, sampai di jalan tidak ketemu siapapun. Ya. wabillahi taufik. Apa kata Nabi selanjutnya? Kalau demikian mari kita pergi. Fantolaku ila manzili Abil Haitsam ibn Tayyihan. Kalau demikian mari kita menuju rumahnya Abu Haitsam Al Ansori, seorang sahabat Ansori. Iya. Bertamu ke tempat apa? Abu Haitsam. Kita ke sana. Iya. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya. Abu Haitsam ini seorang yang punya kebun kurma yang luas. Banyak punya pohon apa? Kurma. Dan punya kambing-kambing yang banyak. Iya. Mari kita ke sana. Iya. Diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan datangnya Nabi alaihi salatu wassalam ya kepada sahabatnya adalah perkara yang sangat dinanti. Ya. Sangat dinanti. Ya. Semua sahabat berharap dikunjungi. Ya. Enggak ada yang merasa berat ketika Rasulullah datang. Ya. Antum ingat ketika Rasul alaihi salatu wassalam dulu ya hijrah naik unta masuk kota Madinah ya berebut untuk mengambil apa? Talinya. Biar di tempat saya, biar tempat saya. Rasul tidak ingin menyakiti sahabat-sahabatnya. Biarkan unta ini berjalan. Berhenti di mana unta itu? Ya, dibiarkan berjalan. Ternyata berhenti di depan rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah kemudian Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama satu bulan kurang lebih di tempat sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, wabillahi taufik. Nabi alaihi salatu wassalam mengajak mereka berdua untuk ke tempat Abu Haitsam. Wa kana rajulan katsiran nakhli. Beliau ini sahabat yang banyak memiliki pohon kurma ya, dan juga banyak memiliki apa? Kambing-kambing. Hanya saja dia tidak punya pembantu. Walam yakun lahu khadamun. Dia tak punya pembantu. Artinya semua itu dia kerjakan sendiri. Kurma dia urus, kambing dia urus sendiri. Nah, ya. Wabillahi taufik. Dan sahabat tidak merasa berat ketika Rasul datang. Nah, barangkali ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ya dengan berkunjung ke tempat siapa? Abu Haitsam. Ya. Abu Haitsam. Ketika sampai di sana ya enggak ada Abu Haitsam. Falam yajidu. Dia tidak menjumpai Abu Haitsam, tidak ada di rumah. Kenapa? Yang ada hanya istrinya. Faqalu, maka Rasul alaihi salatu wasallam bertanya kepada istri Abu Haitsam, tentunya min wara'il hijab, di balik hijab. Tidak masalah seorang wanita menjawab pertanyaan tamu misalnya. Ya tentu dengan tidak melembutkan apa? Ya. Baik. Ada fulan? Tidak ada. Pergi. Cukup. Tidak usah banyak-banyak bicara, ya kan? Cukup. Yang penting ada pemberitahuan. Fulan tidak ada, ya sedang pergi. Faqalu limra'atihi, maka Rasul bertanya kepada ya, istri Abu Haitsam, "Aina sahibuki?" Mana suamimu? Faqalat, maka dijawab oleh istrinya Abu Haitsam, "Intalaqa yasta'dhibu lana al-ma." Dia sedang pergi mencari air tawar untuk kami. Memang dia tidak punya pembantu. Apa-apa dia kerjakan sendiri. Ya. Di waktu orang tidak pada keluar, dia sedang keluar untuk mencari air untuk minum keluarganya dan seterusnya. Ya. Tidak lama setelah itu muncul Abu Haitsam. Falam yalbasu an jaa Abu Haitsam biturbatin yaz'abuha. Tidak lama kemudian datanglah Abu Haitsam. Datang Abu Haitsam dengan membawa kurba. Kurba itu tempat air yang dibuat dari kambing, ya, kulit kambing itu kalau dilolor, dilolos ya, bentuknya masih seperti kambing, hanya saja diikat ini, kakinya diikat ya, kepalanya sudah tidak ada ya, diisi air, ya, setelah disamak jadilah kirbah ya, dibawa ya, berat memang itu isinya ya, air, satu kirbah ya, yaz'abuha, dia bawa karena berat ya, fawaqa'aha, dia bawa ya, diletakkan ya, ya. Lihat ada Rasul alaihi salatu wasallam datang, luar biasa, enggak ada orang yang paling agung tamunya kecuali dia. Ya. Enggak ada tamu yang paling agung kecuali siapa? Ya, Rasul alaihi wasallam. Ditambah ada Abu Bakar dan siapa? Umar. Summa jaa'a yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yafdihi bi abihi wa ummihi maka segera dipeluk Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, disambut oleh Abu Haisam, disambut. Nah, senang luar biasa datangnya Rasul Alaihi Shallallahu Wasallam. Ya. Disambut, dipeluk oleh Abu Haisam. Ya. Ini menunjukkan kebahagiaan, sakinah ada pada keluarga siapa? Ya. Keluarga Abu Haisam. Kecintaan kepada Rasul, ya. Kecintaan kepada syariatnya Rasul, itu menjadikan sebuah keluarga menjadi keluarga yang mana sakinah, bahagia. Datang Rasul alaihi salatu wassalam menjadi sebab kebahagiaan dia dan keluarga dia. Ya, kalau kita kan tidak mungkin ya didatangi oleh siapa? Rasul. Rasul sudah sedo, ya, sudah meninggal. Tetapi apa yang membuat kita bahagia? Syariatnya Rasul. Ya. Ya. Kita sedang mendapatkan kesusahan dalam keluarga, problema, ada orang datang ngasih tahu, kamu masalahnya seperti ini, Rasul berpesan seperti ini. Ya, senang, bahagia. Yang kalau seandainya ucapan tadi kita dengar langsung dari Nabi, Nabi datang ke rumah kita, kalau memang kita betul cinta kepada Rasul, kita betul-betul menghormati dan memuliakan beliau, akan seperti Abu Haisam ini, kita peluk Nabi alaihi salatu wassalam, kita sambut Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, sakinah. Ya, memang itu sebab kebahagiaan. Ittiba'ur Rasul, mahabbatu, mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Ya, disambut kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bapak dan ibu saya menjadi tebusannya, yakni engkau lebih saya utamakan dari bapak saya, lebih saya utamakan dari ibu saya. Ya. Nah, disambut Nabi alaihi salatu wassalam, summa intalaqa bihim ila hadiqatihi, maka kemudian Abu Haisam mengajak Rasul dan Abu Bakar serta Umar, mari wahai Rasulullah, diajak masuk ke kebun. Ya, ya, menyambutnya di kebun, ya, kebun kurma, ya kan, sejuk, ya. Nah, tidak ada AC tapi ada apa? Ya, kebun kurma, ya. Kebun kurma itu yang masya Allah, ya, di tengah kebun kurma walaupun panas, ya, ya. Diajak ini Rasul alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar diajak ke kebun, fabasaqalahum bisaqan, kemudian digelarkan gelaran, ya, semacam tikar atau apa namanya, digelarkan gelaran, dipersilahkan untuk duduk, ya. Dipersilakan untuk duduk. Nah, ya, tentunya untuk disuguhi atau tidak, ya, ya, disambut, betul-betul disambut. Summa intalaqa ila nakhlah, cepat-cepat, ya, Abu Haisam pergi menuju pohon kurmanya. Faja'a bitinwin, ya, maka dia membawa tinwin. Tinwin itu satu tangkai, ya, satu tangkainya kurma itu tidak sedikit loh, ya, nah, satu ini ya, satu kompol, nah, itu kalau bahasanya, satu kompol itu ya penuh, ya. Dia datang pohon kurma, dia ambil, disuguhkan, ya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan satu dompol ini, satu kinuin ini macam-macam. Ada yang sudah jadi apa namanya? Ada yang masih kemading. Ya, tahu kemading ya? Ya, tengah matang. Ada yang sudah menjadi apa? Rutop itu ya sudah matang dan basah. Ini enak-enaknya apa? Kurma. Nanti kalau lama sedikit nanti akan menjadi apa? Menjadi tamar. Korma yang sampai kepada kita itu korma kering itu namanya tamar, ya. Kalau yang masih hijau ya pentul itu ya agak gede dikit nanti namanya buser ya, ini masih sepet tapi manis. Setelah itu nanti ada tahapan berikutnya, ya, dia menjadi apa? Menjadi larutop, ya, korma yang basah, ya, seperti anggur itu, ya. Baru setelah itu mengering, ya, menjadi seperti kismis. Nah, itulah apa? Ya, tamar. Nah, ini di bawah berbagai macam jenis korma ini. Sampai Nabi pun bertanya, afala tanaqai talana min rutabihi, wahai Abu Haisam, kenapa enggak tidak engkau pilihkan saja yang sudah menjadi rutab? Ya. Kenapa engkau enggak pilihkan saja yang sudah menjadi apa? Rutab. Kok harus kamu ambil semuanya itu? Ya. Ya. Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, inni aradtu antakhtaru au takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Ya Rasulullah, ya, saya memang sengaja membawa ini semuanya agar engkau memilih sendiri, ya. laki-laki yang masih busur, monggo ada. Kalau ingin yang sudah menjadi apa, rutop, ada. Ya. Ini bentuk penghormatan kepada apa? Kepada tamu. Ya. Ya. Nggak eman-eman yang belum jadi apa namanya rutop. Karena memang sebagian orang suka dengan apa? Ya. Dengan busur. Ya. Disuguhkan semuanya. Maksudnya adalah agar Nabi alaihi salatu wasallam memilih sendiri. Ini menunjukkan kebahagiaan Abu Haisam dengan kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Maka Rasul pun memakannya. Fa'akalu wa syaribu min dzalikal ma. Maka Rasul dengan makan rutopnya, busurnya, Abu Bakar juga, Umar juga. Ya. Tadi keluar dalam keadaan apa Umar? Lapar. Rasul pun juga mendapatkan syai ma yajiduhu Umar. Beliau juga mendapatkan rasa lapar tadi. Ya. Minum dari air yang tadi dibawa oleh Abu Haisam. Di saat itu Rasul tidak membiarkan kesempatan untuk memberikan nasihat. Ya. Ketika Umar makan, Abu Bakar makan dan minum dari air yang sejuk tadi, kemudian Nabi mengatakan, "Hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah." Ini semua demi Allah ya adalah termasuk nikmat-nikmat yang kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat. Zillun baridun ya. Tempat teduh yang dingin seperti ini di bawah ada pohon-pohon korma di tengah kebun akan ditanya. Wa rutabun tayyibun, rutab korma-korma basah yang kita nikmati ini. Wa ma'un baridun, dan air dingin yang kita minum. Ini diantara nikmat-nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah selesai suguhannya? Belum selesai nih suguhannya ini. Ya. Abu Haisam pergi lagi. Fantolaku Abu Haisam liyasna'ah lahum ta'aman. Pergi Abu Haisam, pamit ya Rasulullah, saya pamit, saya mau menyiapkan makanan. Ya. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi berpesan ketika itu, la tadbahanna lana la tadarrin. Wahai Abu Haisam, kalau kamu mau menyembelih, kan dia punya kambing banyak tadi. Ya. Kalau kamu mau menyembelih, jangan disembelih yang ya, baru melahirkan, yang masih ada susunya, jangan. Ya. Jangan kamu sembelih yang baru punya anak, jangan. Ya. Ya. Fadzabaha lahum manaqan aw jadiyan. Maka dia pun dapat menyembelih kambing. Fa'atahum biha, didatangkan kambing itu utuh. Ya. Sudah dimasak tentunya. Ya. Bukan utuh, belum dimasak kan ya. Ya, menunjukkan semangat, senang sekali kan? Disembelihkan kambing, fa'atahum biha, yakni seluruhnya. Fa'akalu, Nabi pun makan. Abu Bakar, Umar, ya. Taib, wabillahi taufik, sudah sekarang tidak lapar lagi. Umar bin Khattab mendapatkan rezeki, Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan itu tidak memberatkan sama sekali siapa? Ya, Abu Haisam. Nah, dan adalah Nabi mengajarkan sesuatu yang sangat bagus di sini. Beliau berusaha untuk membalas kebaikan. Tidak pernah Nabi punya hutang budi kepada siapapun. Tidak pernah. Inilah yang juga menjadikan seorang itu ya, berharap untuk datangnya Nabi alaihi salatu wasallam karena akan mendapatkan kebaikan. Doa, ya, ilmu, ya, dan yang lainnya. Berjumpa dengan Nabi juga menjadi sebab kebahagiaan untuk dirinya, keluarganya. Setelah Rasul alaihi salatu wasallam menikmati hidangan yang banyak itu dan beragam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Halaka khadimun?" Wahai Abu Haisam, kamu punya pembantu? Qala la, tidak ya Rasulullah, saya tidak punya pembantu. Ya. Qala, kemudian Nabi mengatakan, "Fa idza atana sabyun fa'tina." Faida atana sabiun faktina. Kalau demikian nanti kalau saya punya budak, ya, kalau saya dapat budak, datang kepada saya, kamu akan saya kasih budak. Ya. Rasul ingin membalas kebaikan Abu Haisam. Dan balasan itu lebih baik atau sama atau bagaimana? Lebih baik. Ya. Yang disuguhkan kambing, balasannya apa? Ya. Orang, ya kan? Ya, yeah. Yang disuguhkan adalah sesuatu yang langsung habis, ya, yeah. yang diberikan oleh Rasul sebagai balasan adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan sampai matinya apa? Budak ini, ya. Meringankan keluarganya, ya. Meringankan pekerjaannya. Rasul alaihi wasallam memberikan balasan itu. Ya. Nanti kalau saya punya apa? Ya, punya budak, kamu datang kepada saya. Kamu akan saya kasih. Fa'utiya biro'saini laisa ma'hu masalithun. Sampai suatu saat, betul, Nabi SAW mendapatkan dua budak. Dia mendapatkan dua budak. Ya, mungkin dalam peperangan atau apa. Dan di antara rezeki yang Allah berikan, ya, rezeki Nabi SAW adalah ghanimah. Ya. Dan itu adalah pekerja atau rezeki yang paling baik. Ya. Nabi mendapatkan, apa namanya, dua budak. Atau beliau mendapatkan hadiah barangkali. Ala kulli hal, ada dua budak beliau miliki. Abu Haitham mendengar berita itu dan beliau ingat pesan Nabi untuk datang. Fa'atahu Abu Haitham. Maka Abu Haitham datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya, ada dua budak. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Haitham, ikhtar minhuma. Pilih salah satu di antara dua itu. Ya, kamu pilih. Ya. Sebagaimana Nabi tadi disuguhi apa tadi? Kurma, biar milih sendiri, yakni penghormatan. Nabi pun membalas, ya, kepada Abu Haitham, kamu pilih sendiri. Ada dua ini, pilih. Ya, namanya milih, ya. Kira-kira milih yang paling apa? Ya, paling bagus. Nah. Tetapi subhanallah, ya. Abu Haitham mengembalikan lagi kepada Rasul. Karena dia yakin pilihan Rasul itu mesti yang apa? Ya, yang paling baik mesti namanya. Ya, mesti pilihan Rasul yang paling baik. Tidak mungkin beliau memilihkan yang apa? Yang tidak baik. Subhanallah, ketika itu Abu Haitham ketika disuruh milih sendiri, dan itu adalah penghormatan dari Nabi SAW. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ikhtarli, ya Rasulullah, tolong pilihkan untuk saya. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, innal mustasyar mu'taman. Sesungguhnya orang yang diminta pendapat, dia berarti mendapatkan amanah. Kamu minta saya untuk memilihkan, berarti saya mendapatkan amanah. Saya akan pilihkan yang paling bagus. Khudh hadza, ambil saja yang ini. Fa inni ra'aituhu yusalli, karena aku melihat dia ini orang yang rajin sholat. Budak yang rajin apa? Sholat. Wastausi bihi ma'rufan, ambil dia dan saya punya pesan, berbuat baiklah kepada dia. Ya. Pesan dari Nabi alaihi wasallam, ya, bawa dia pulang, ya. Berbuat baiklah kepadanya. Alhamdulillah, ya, dia mendapatkan budak itu. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam Tirmidzi melanjutkan riwayat, fantalaqa Abul Haitham ila imraatihi, maka kembalilah Abul Haitham kepada istrinya, ya, membawa budak yang baru saja dia dapatkan dari Nabi dengan pilihan Nabi. Fa akhbaraha biqaulir rasuli alaihi salatu wassalam, kemudian dia ceritakan, ya, termasuk apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi tadi berpesan untuk kita berbuat baik kepadanya. Berpesan untuk berbuat baik kepada budak ini. Ya. Faqalat imra'atuhu, maka istri Abu Haitham, dan dia seorang wanita yang salihah, ya, yang juga menjadi sebab as-sa'adah was-sakinah, yang menjadi sebab as-sakinah, kebahagiaan, ketenangan hidup, ya. Apa kata sang istri? Ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi ar-rasul alaihi salatu wassalam, ma qala fihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, illa bi an ta'tiqaha aw an ta'tiqahu. Wahai suamiku, engkau tidak bisa melaksanakan pesan Nabi tadi untuk berbuat baik kepadanya kecuali dengan kamu membebaskannya. Jadi sang istri justru, ya, mengatakan kepada suaminya, kamu bebaskan dia. Dia budak muslim, dia budak apa yang rajin sholat, dengan dia merdeka, ya, akan menjadi sebab kebaikan. Dan engkau telah berbuat baik dan melaksanakan apa? Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, maka dia pun mengatakan, fahuwa atiq, dia bebas. Dia bebas. Wabillahi taufik, dibebaskan, ya, apa namanya, budak ini. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian setelah itu, ya, Nabi mengatakan, ya, tentang seorang itu akan menjadi baik di antara sebab kebaikan ketika dia punya teman yang baik, yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang apa? Mungkar. Termasuk seorang suami, ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika yang ada di dekatnya adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari apa? Kemungkaran. Seperti Abu Haitham ini, ya, mendapatkan seorang istri yang ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar, ya, memerintahkan yang ma'ruf, ya. Tadi menyampaikan usulan kepada suaminya untuk membebaskan budak yang dihadiahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan maksud di antara maksud yang saya atau kita bacakan dan kita dengar hadis ini, ya, adalah, ya, bagaimana perhatian Nabi alaihi salatu wassalam kepada keluarga-keluarga apa? Para sahabat, ya, untuk mereka mendapatkan sakinah, untuk mereka mendapatkan apa? Ketenangan. Coba lihat nuansa kisah ini, ya, tampak sekali kebahagiaan yang ada, ya, pada keluarga siapa? Abul Haitham. Dan kebahagiaan itu diantaranya didapatkan dengan perhatian dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Perhatian dari Rasul alaihi salatu wassalam. Datangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian juga tauladan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Perkara-perkara yang lain, ya, tampak di sini, ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sangat memperhatikan kebahagiaan sahabat-sahabatnya, termasuk Abu Bakar dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi, ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau sangat memperhatikan keluarga-keluarga para sahabat untuk mendapatkan sakinah. Dan di sini juga menjadi contoh bahwasanya di antara sebab sakinah adalah mahabbatur rasul, mencintai rasul, wattiba'ur rasul, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, ya, untuk lebih mengenal hadiyun nabi, ya, bimbingan nabi alaihi salatu wassalam, ya, di dalam mencapai apa? As-sakinah, kebahagiaan di dalam rumah tangga. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan masalah yang keberapa tadi? Hah? Keempat, ya? Baik, keempat. Adapun yang terakhir, yang kelima adalah kita akan membahas tafasil, ya, rincian-rincian, ya, dari asbab, ya, sebab-sebab seorang mendapatkan apa? Sakinah. Baik. Istirahat sebentar bagaimana, ikhwan, ya? Ya. 5 menit atau 10 menit, ya. Baik, nanti kita lanjutkan sampai zuhur, nanti batas zuhur lagi, ya. Baik. Ya, mungkin ini dulu, ya. Nanti kita lanjutkan setelah 10 menit barangkali, namanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bi'idnillahi azza wa jal pembahasan kita menjelaskan dan mentadabburi asbab, sebab-sebab yang diajarkan oleh Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seorang mewujudkan sakinah, kebahagiaan di dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya berumah tangga. Wabillahi taufiq. Asbab, yakni sebab-sebab yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, ya. Di antaranya yang pertama adalah ya, ad-du'a wal-luju' ilallah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jal kebaikan, as-sakinah wal-barakah. Iya, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, seperti doa tadi yang telah kita dengar bersama, min ad'iyati ahlil iman, di antara doa-doanya ahlul iman, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keluarga yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Termasuk di antara doa, dan ini menunjukkan bahwasanya doa adalah sababu as-sakinah, sebab sakinah adalah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita baca. Jadi kita doakan seorang yang baru saja menikah. Ya. Didoakan agar mendapatkan keberkahan, kebaikan. Dengan doa barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak, semoga Allah memberkahi kamu. Baraka alaika, dan memberkahi atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menggabungkan, mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Yakni memohon kepada Allah Jalla wa Ala ya, agar keduanya mendapatkan kebaikan, sakinah wa sa'adah, barakah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya doa memiliki peran yang sangat besar dalam seorang mendapatkan sakinah, kebahagiaan. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kita untuk membantu saudara kita yang baru saja membangun rumah tangganya dengan doa ini. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan tentang pengaruh doa di dalam kebaikan seseorang, di dalam mendapatkannya seseorang kebaikan, ini sangat banyak ya, dan barangkali cukup ya, kita ingatkan dengan satu ayat, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya ya, kalian akan mendapatkan aku, mendapatkan aku mengabulkan permintaan kalian. Ya. Kemudian yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. At-tawakkul 'ala Allah. Tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebelumnya saya ingatkan, ini kita sedang merinci, ya. Merinci dua sebab yang global tadi. Sebab yang pertama apa tadi? Tahqiq, mewujudkan tauhid. Ya. Mewujudkan kalimat la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Di antara ibadah adalah doa tadi. Kemudian di antara ibadah adalah apa? Tawakkul, tawakal kepada Allah. Ini sebab yang kedua. Dan ini adalah rincian dari ya, tahqiq la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa itu tawakal? At-tawakkul, tawakal itu adalah ibadah hati. Ibadah al-qalbiyah, ibadah hati. Yang maknanya diterangkan oleh para ulama, tawakkul, tawakkal 'ala Allah adalah i'timadu 'ala Allah. والالتجاء إليه في جلب المنافع ودفع الضر أو دفع الضر مع الأخذ بالأسباب المشروعة. Yang dimaksud dengan tawakal adalah menyandarkan kepada Allah, menyerahkan kepada Allah semua urusan kita. Jadi semua urusan kita, kita serahkan dan kita sandarkan kepada Allah. Baik urusan untuk mendatangkan manafi', manfaat, atau urusan di dalam menolak madarrah. Baik urusan duniawi atau urusan apa? Diiringi dengan menempuh sebab-sebab yang apa? Masyru'ah. Sebab-sebab yang disyariatkan. Ya, karena yang namanya tawakal itu bukan kemudian meninggalkan sebab, bukan. Jangan disalahfahami. Sing-singnya tawakal itu wis sudah pasrah kemudian tidak menyembuh apa? Sebab. Salah yang seperti itu. Tawakal itu adalah ya, kita menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Di dalam kita berupaya mendapatkan manfaat, menolak madarrah, urusan dunia kita, akhirat kita, kita serahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan asa kita kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan kita menempuh apa? Sebab-sebab yang bermanfaat, sebab-sebab yang masyru'ah, yang disyariatkan al-mubahah, yang boleh. Inilah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tawakal kepada Allahu Jalla wa Ala di dalam kita mewujudkan sakinah, kebahagiaan dalam kehidupan kita, niscaya Allah akan memberikan sakinah itu. Kalau kita tawakal kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasallam berkata dalam sebuah hadis, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah," kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, dengan tawakal yang benar, "La razaqakum," sungguh kamu akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, "kama yarzuqut thoir," sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada thoir, kepada burung, burung yang lemah, ya, burung yang kecil. Allah memberikan rezeki kepada burung-burung itu, "taghdu himasan," pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan temboloknya kosong, perutnya kosong, "wataruhu bitanan," namun ketika dia pulang sudah apa? Kenyang, penuh. Iya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, burung itu mengerti, tahu bahwasanya yang memberikan rezeki adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Betul-betul mereka bergantung kepada Allah Jalla wa Ala. Mereka bukan mukallaf. Mereka bukan makhluk yang mendapatkan taklif, bukan mukallaf. Namun mereka mengerti bahwasanya Allahu Jalla wa Ala dialah zat yang memberikan rezeki. Sebagaimana mereka juga mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang berhak untuk diibadai. Mereka juga bertasbih. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Iya. Barangkali kita masih ingat kisah burung hudhud. Yang ketika itu Nabi Sulaiman mengumpulkan hewan-hewan tentaranya, tidak kelihatan burung hudhud, burung kecil yang berjambul dan mampu untuk melakukan perjalanan jauh. Di mana hudhud ini? Tidak kelihatan. Sampai Nabi Sulaiman ya berniat untuk ya menghukumnya kalau tidak bisa mendatangkan hujjah, alasan kenapa dia tidak hadir, kenapa dia terlambat. Datanglah hudhud ya kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan ketika itu beliau menyampaikan, atau burung itu menyampaikan uzurnya, baru saja dia terbang dan melihat malikatus Saba ya, ratu Saba, yang mereka menyembah apa? Matahari, menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Yakni burung itu tahu bahwasanya Allah Jalla wa'ala adalah zat yang berhak untuk diibadah, dan mereka bertasbih kepada Allah. Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, seperti tawakal atau tidak, coba dilihat itu. Tentu himasan, di pagi hari dalam keadaan himasan, kosong perutnya, menempuh sebab, ya. Wataruhu bitanan, pulang sudah dalam keadaan apa? Kenyang. Itulah orang-orang yang bertawakal. Kalau dia menempuh sebab yang bermanfaat, yang masru'ah, bukan sebab-sebab yang haram. Karena orang itu kadang salah, ya, menempuh sebab-sebabnya haram. Tidak manfaat bagi dia. Ya. Menempuh sebab yang baik, menempuh sebab yang manfaat, ya. Dia serahkan urusannya kepada Allah, tidak menyandarkan pada sebab. Menyandarkan kepada Allah, sebab ditempuh namun tidak menyandarkan kepada apa? Sebab. Sebab ditempuh namun tidak menggantungkan hatinya kepada sebab. Karena betapa banyak orang menempuh sebab tidak mendapatkan hasilnya. Karena memang sebab itu bukan yang menetapkan seorang mendapatkan kebaikan atau tidak. Yang menetapkan adalah Allah Jalla wa'ala. Kita menempuh sebab karena diperintahkan untuk menempuh sebab, dan kita serahkan urusan itu kepada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah ta'ala, seorang akan mendapatkan kebaikan itu. Ya. Tempuh sebab-sebab untuk mendapatkan sakinah. Tempuh sebab. Ya. Yang masru'ah, serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dia akan mendapatkan sakinah tersebut. Wabillahi taufiq. Nah, dan di antara sebab-sebab itu nanti insya Allah akan datang biidznillahi azza wa jalla. Namun intinya adalah bagaimana seorang bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, minal asbab, di antara sebab-sebab ya seorang mendapatkan sakinah dalam kehidupannya adalah al-amalus soleh, beramal soleh. Dan ini juga rincian dari tahqiq la ilaha illallah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, bahwasanya orang-orang beramal soleh akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah. Akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah yakni sa'idah, bahagia, sakinah, tenang, tenteram, penuh dengan kebaikan. Allah berfirman dalam ayat tersebut, man 'amila shaliha, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki atau wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia seorang yang beriman, seorang muslim, dia beramal saleh, ya, baik dia laki-laki atau wanita, dan dia beriman, apa balasannya, apa pemberian Allah, apa pahala Allah? Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang thayyibah. Dalam kehidupan yang apa? Thayyibah. Di dunia ini akan mendapatkan hayatan thayyibah, sakinah, ya, ketenangan hidup. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti pada hari kiamat, bukan hanya di dunia saja dia mendapatkan hayatan thayyibah, nanti pada hari kiamat kami akan berikan untuk mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Iya. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini salah satu sebab yang harus ditempuh bagi keluarga yang ingin mendapatkan sakinah. Bagaimana menghidupkan al-amalus salih, amal yang salih dalam kehidupannya. As-salawatul khams, salat lima waktu, wa zakat, wa siyam, ya, wal hajj, adzikru, zikir kepada Allah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ila akhirih. Naam, insyaallah ba'da salatul zuhur kita lanjutkan. Sudah masuk ya? Baik, kita lanjutkan ba'da salat zuhur bi'idnillahi azza wa jalla. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.